Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله, ما زلنا في فصل في خلافته رضي الله تعالى عنه, أي في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. ووصلنا إلى قوله وفي سنة 17 زاد عمر في المسجد النبوي, dan pada tahun ke-17-nya 17 Hijriah Umar ibn Khattab memperluas Masjid Nabawi. وفيها أي في هذه السنة tahun ke-17 Hijriah terjadi pula pada saat itu kelaparan, afwan bukan kelaparan, paceklik, apa namanya, ketika tidak turun hujan sepanjang tahun, kemarau, ya kemarau panjang, paceklik di daerah Hijaz. Hijaz adalah Mekah, Madinah dan sekitarnya. Wasamma Amr Ramadah, sama Amr Ramadah, dinamakan tahun itu dengan tahun Ramadah, karena biasanya kalau kemarau panjang maka identik dengan debu. Ada yang pernah mengalami bagaimana badai debu? Itu kalian melihat langit itu gelap, seperti mendung, lebih gelap lagi. Itu pasir atau debu di atas, gelap. Sampai, karena saya baru menyaksikan seumur hidup baru sekali saat itu, saya tulis bahwa ini yang saya saksikan adalah malam sebelum maghrib. Malam sebelum maghrib. Barakallahu fiikum. Setelah itu hujan saat itu. Itu airnya coklat merah warnanya, coklat lumpur hujannya, baju kotor semua. Perkara yang tidak pernah kita saksikan di Indonesia, masya Allah. Bersyukurlah kalian tidak ada badai debu, tidak ada paceklik, hampir-hampir ya, tidak ada. Paling kemarau sepanjang-panjangnya tidak sampai satu tahun. Barakallahu fikum. Disebut dengan Amr Ramadah, tahun Ramad. Wastasqa Umar linnasi bil Abbas. Yang tulisannya istaqa sepertinya salah. Harusnya istasqa. Yani doa salat istisqa, meminta hujan. Umar mengadakan salat istisqa dan kemudian berdoa meminta hujan dan bertawassul dengan Abbas ibn Abdul Muttalib. Disebutkan dalam lafaz hadisnya yang sahih, ya Allah, aku meminta dengan Abbas ibn Abdul Muttalib. Sehingga sebagian kaum muslimin menganggap bahwa hadis ini menunjukkan bolehnya tawassul dengan manusia, sehingga kita boleh menyatakan, oh, ya Rabbi bil Mustafa, wahai Rabbku, dengan perantaraan Al-Mustafa aku meminta begitu. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Umar, aku meminta dengan Abbas ibn Abdul Muttalib. Jawabannya sangat mudah. Abbas saat itu masih hidup dan ada bersama Umar, sehingga maknanya bahwasanya aku meminta dengan Abbas pun meminta. Bukankah Abbas itu adalah orang yang lebih mulia dari aku? Dia adalah paman Rasulullah SAW dan seterusnya. Paham? Kalau saja boleh bertawassul dengan yang sudah mati, Umar bin Khattab enggak akan mengatakan aku meminta dengan Abbas. Niscaya akan berkata aku meminta dengan Rasulullah SAW. Paham? Lebih jelasnya riwayat berikutnya. Akhraj Ibn Sa'ad عن نيار الأسلمي أن عمر لما خرج يستسقي, bahwa Umar ketika keluar untuk salat istisqa, خرج وعليه برد الرسول, beliau keluar dengan memakai jubahnya Rasulullah SAW. وأخرج عن ابن عون, dan dikeluarkan pula riwayatnya dari ابن عون, beliau berkata أخذ عمر بيد العباس. Perhatikan kalimatnya. Akhadha Umar biyadi Abbas. Umar memegang tangan Abbas. Thumma rafa'aha. Kemudian diangkat. Dan berkata, Allahumma inna natawassal ilayka bi'ammi nabiyyina. Antadhab anna al-mahl. Wahai Rabb kami, kami mengambil perantara kepadamu dengan Abbas. Artinya dengan doanya Abbas. Dengan Abbas, yakni dengan doanya Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Rasulmu, paman Nabimu, agar engkau menghilangkan paceklik ini. Wa antusqina al-ghais, dan agar engkau menurunkan hujan kepada kami. Falam yabrahu hatta saqau. Tidak mereka beranjak dari sana kecuali sudah turun hujan. Masya Allah. Salat istisqa itu disunahkan di lapangan. Tidak berapa lama, belum mereka beranjak dari sana, sudah turun hujan. Fa'atbaqatis sama' alaihim ayyaman. Bahkan kemudian tertuang air dari langit terus menerus beberapa hari. Ini kejadian di tahun berapa? Tahun 17 Hijriah. Enam. Ada berapa kejadian besar? Pertama kejadian, Umar memperluas Masjid Nabawi. Yang kedua, paceklik yang terjadi. Yang kemudian Umar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala salat istisqa bersama kaum muslimin dan memegang tangan Abbas dan menyatakan, aku ya Allah meminta dengan doanya Abbas juga. Setelah itu mereka ketika berkhutbah atau ketika berdoa salat istisqa, mereka berkata, ya Allah aku meminta hujan dan seterusnya, dan di sini ada fulan, oh fulan, oh fulan, orang-orang yang aku kenal, mereka adalah orang-orang yang saleh, ahli ibadah dan seterusnya. Jadi meminta agar diturunkan hujan untuk kami dan juga untuk orang soleh tadi, untuk kami dan juga untuk Abbas. Afhum. Berbeda dengan mengatakan aku meminta kepadamu dengan perantaraan fulan, sedangkan fulannya dalam keadaan tidak berdoa atau tidak ada di sini. Barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Wa fiha futihat al-ahwaz sulhan. Di tahun 17 juga Hijriah dibuka negeri Ahwaz dengan sulhan, dengan tanpa perang. Wa fi sanat 18, sedangkan pada tahun 18-nya futihat Jundisabur sulhan. Wa hulwan unwatan. Jundisabur dengan tanpa perang, sedangkan Hulwan dibuka dengan perang. Wa fiha kana ta'un amwas. Dan pada tahun tersebut, tahun 18 Hijriah, terjadi wabah penyakit ta'un amwas yang banyak memakan korban dan banyak mewafatkan sekian banyak para sahabat dan kaum muslimin. Wa fiha futihat ar-Raha. Di tahun tersebut dibuka pula negeri Raha dan Simsiat secara unwah dengan perang. Wa Harran wa Nasibin wa Ta'ifah min al-Jazirah. Juga dibuka kota Harran, Nasibin dan sekelompok jazirah dengan unwatan. Wa qila sulhan, dikatakan pula dengan sulh, wallahu alam. Wal Mosul wa nawahiha unwatan. Dan juga dibuka negeri Mosul dan sekitarnya dengan unwah, dengan peperangan. Wa fi sanati 90 aw 19 futihat Qaisariyah. Pada tahun 19-nya dibuka negeri Qaisariyah dengan unwah. Wa fi sanati 20, dan pada tahun ke-20-nya futihat Misr, dibuka negeri Mesir dengan unwah. Wa qila Misr sulhan, dikatakan pula bahwa Mesir ketika dibuka dengan sulh, kecuali daerah di Mesir yang namanya Iskandariyah. Fa unwah, maka dengan peperangan. Wa qala Ali bin Rabah, berkata Ali bin Rabah, al-Maghrib kulluhu unwat. Maroko atau negeri-negeri di Maghrib, Maroko dan sekitarnya, dibuka dengan perang. Wa fiha futihat Tastur atau Tastar. Wa fiha halak Kaisar Rum wa Azimir Rum. Pada tahun tersebut binasanya Kaisar Romawi. Wa fiha ajla Umar al-Yahud, dan pada tahun tersebut, tahun ke-20, Umar memindahkan, mengusir, kasarnya mengusir Yahudi dari Khaybar, dipindahkan ke negeri Najran. Wa qasama Khaybar wa wadi al-Qura, dan kemudian membagi-bagi daerah Khaybar dan lembah Qura. Wa fi sanat 21, pada tahun ke-21-nya futihat al-Iskandariyah unwatan wa nihawan wa lam yakun lil a'ajim ba'daha jama'ah, dan tidak lagi dari negeri-negeri asing saat itu ada jama'ah lagi, artinya sudah hampir semuanya dikuasai oleh kaum muslimin. Wa Burqah wa ghairaha, juga daerah Burqah dan lainnya. Wa fi sanati 22, pada tahun ke-22 Hijriyah futihat Azerbaijan unwatan wa qila sulhan, tapi dikatakan pula sulhan, wallahu alam. Wa Dainur juga dibuka dengan unwah. Kalau ulama dari Dainur dijuluki apa? Ad-Dainuri. Pernah dengar Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri? Wama Sibdan secara unwah, Wahamdan secara unwah, dan juga Tarablus. Tarablus al-Maghrib. Warai. Kalau dari Rai, ulama yang dari Rai dijuluki apa nisbahnya? Nah, sudah pernah kita sebut. Ar-Razi. Dari Rai, Ar-Razi. Wa'askar wa'qumas. Wafi sanati 23, dan pada tahun ke-23-nya, kana fathu Kerman, terjadilah pembukaan kota Kerman dan Sejistan dan Mekran dari negeri-negeri Jabal, negeri-negeri pegunungan, dan juga Asbahan. Ulama yang dari Asbahan, Asbahani. Wa nawahiha, dan sekitarnya. Asbahan dan sekitarnya. Baik. Terus pada tahun berikutnya apa yang terjadi? Nah, di akhir tahun 23 tadi Hijriah, wafatlah Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, maka dipindahkan kepada pasal tersendiri dengan judul Maqtaluhu wa Wasiyatuhu, terbunuhnya Umar dan wasiat Umar. Wa fi akhiriha, dan pada akhirnya, akhir tahun berapa? Hah? Naam, tahun 23. Fi sanat 23 kana fathu Kerman wa Sijistan wa Makran min biladil Jabal wa Asbahan wa nawahiha wa fi akhiriha. Dan di akhir tahun tersebut wafatnya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ba'da sudurihi min al-hajj, setelah kepulangan beliau dari haji. Syahidan, dalam keadaan syahid. Kok boleh memastikan syahid? Katanya tidak boleh memastikan syahid. Bukankah kita tidak boleh memastikan seorang syahid? Mestinya kita katakan dengan mudah-mudahan syahid. Kalau Umar syahid, kok bisa dipastikan? Karena Nabi SAW menyatakan ketika naik ke bukit Uhud, kemudian Uhud bergoyang seperti gempa. Uskun Uhud, tenanglah wahai Uhud. Tidak ada di atasmu illa nabiyun wa siddiqun wa syahidain. Tenanglah wahai Uhud, tidak ada di atasmu kecuali Rasul, Siddiq, dan dua syahid. Rasul beliau sendiri, Siddiq adalah Abu Bakar Siddiq, dan syahidain Umar wa Uthman. Karena saat itu adanya beliau-beliau. Bukan berarti Ali tidak syahid. Ali juga syahid radhiyallahu taala anhu, tapi saat itu yang ada adalah mereka. Sehingga barakallahu fikum, kita menyatakan syahid karena memang Rasulullah SAW menyatakan syahid. Qala Sa'id bin Musayyib rahimahullah, lamma nafar Umar min Mina anakha bil abtah thumma istalqa wa rafa'a yadayhi ila as-sama'. Kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah, ketika Umar berangkat dari Mina, beliau mendudukkan untanya di daerah Abtah, artinya singgah, turun. Kemudian beliau terlentang, istirahat, sambil mengangkat tangannya dan berkata, Allahumma kaburat sinni wa da'ufat quwwati wa intasharat ra'iyati faqbidni ilayka ghayra mudayyi'in wala mufarrid. Ya Allah, umurku sudah mulai tua, kaburat sinni, da'ufat quwwati, dan kekuatanku sudah melemah, dan sudah melemah kekuatanku. Wa intasharat ra'iyati, dan rakyatku sudah menyebar kemana-mana, artinya semakin berat. Faqbidni ilaika ghayra mudayyi'in wala mufarrid, maka wafatkanlah aku tanpa mudayyi', tanpa melalaikan kewajiban, wala mufarrid, tanpa menyia-nyiakan. Barakallahu fikum, ini bukan doa minta mati, berbeda, tetapi doa minta husnul khatimah. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan tidak melalaikan, matikanlah aku dalam keadaan tidak menyia-nyiakan amanah. Artinya, jangan sampai dia berubah, menyia-nyiakan amanah dan seterusnya. Jangan sampai, matikan aku sebelum itu. Matikanlah aku dalam keadaan tidak melalaikan dan tidak menyia-nyiakan. Faman salakha Dzulhijjah hatta qutila. Ternyata belum habis bulan Dzulhijjah, Umar bin Khattab sudah terbunuh radhiyallahu taala anhu. Ini barakallahu fikum, biasanya karamahnya para wali. Karamahnya para wali. Beliau sudah merasa diri sudah tua, sudah mulai lemah dan sebagainya. Aku khawatir, aku tidak sanggup. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan aku tidak menyia-nyiakan. Matikanlah aku dalam keadaan aku tidak melalaikan tugasku. Maka ternyata di bulan yang sama, belum keluar dari bulan Dzulhijjah, bukankah itu dalam haji? Haji itu di bulan Dzulhijjah. Belum habis bulan Dzulhijjah, beliau sudah terbunuh radhiyallahu taala anhu. Demikian diriwayatkan oleh Imam Hakim, dikeluarkan oleh Imam Hakim. Wa qala Abu Shalih As-Samman, qala Ka'b al-Ahbar li Umar. Berkata Ka'b al-Ahbar, Ka'b al-Ahbar adalah sahabat yang pernah mempelajari dan mendapatkan ilmu dari Yahudi, ilmu kitab-kitab atau ilmu apa yang disebutkan dalam kitab-kitab Yahudi, sehingga beliau banyak memberikan berita-berita atau riwayat-riwayat yang dia dengar dari Israel atau dari Israelia. Beliau berkata kepada Umar, qala Ka'b al-Ahbar li Umar, berkata Ka'b al-Ahbar kepada Umar, ajiduka fit taurati tuqtal syahidan. Aku mendapati engkau di dalam kitab Taurat bahwa engkau akan terbunuh syahid. Katanya, aku membaca dalam Taurat tentang kamu bahwa engkau akan terbunuh syahid. Umar setengah enggak percaya. Wa inni wa anna li bi syahadah. Bagaimana mungkin aku dapat syahid? Wa ana bi jaziratil Arab. Sedangkan aku di negeri Arab, di tengah-tengah kaum muslimin. Artinya bukan di front peperangan, di perbatasan-perbatasan. Aku di tengah-tengah jaziratul Arab, di tengah-tengah kaum muslimin. Ternyata Allah Subhanahu wa taala takdirkan beliau dibunuh oleh Thuluj, oleh budak-budak yang masih kafir. Salah seorang dari budak yang masih kafir membunuh beliau ketika sholat. Yang pertama ditanyakan oleh Amirul Mukminin Umar hanya satu pertanyaan. Siapa yang membunuhku? Apakah dia muslim? Itu saja. Begitu dikatakan bukan, dia bukan muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah bahwa aku tidak terbunuh di tangan kaum muslimin atau bukan karena kaum muslimin. Kalau kaum muslimin yang membunuh, beliau khawatir, jangan-jangan aku memiliki kesalahan apa atau tidak adil dalam pemerintahan dan seterusnya. Tetapi yang membunuh ternyata orang yang masih budak dalam keadaan masih kafir. Sampai kemudian Umar berkata, aku sudah peringatkan, jangan pelihara orang-orang kafir di rumah kalian. Dengan bahasa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sahabat yang hadir di situ berkata, ya Amirul Mukminin, apakah kami bunuh semua mereka? Terserah kalian. Beliau tidak menjawab, hanya menyatakan terserah kalian. Akan ada insyaallah kisahnya secara detail biidznillahi taala pada halaman-halaman berikutnya biidznillahi taala. Qala Ma'dan ibn Abi Talhah. Atau qala Aslam. Qala Umar, Allahumma rizqni asy-syahadah fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Akhrajahu al-Bukhari. Saya ulangi. Berkata Aslam bahwa Umar berkata, Allahumma rizqni asy-syahadah. Ya Allah, berikan aku rezeki dengan kematian syahid. dan jadikanlah kematianku di negeri Rasulmu, maksudnya di Madinah. Akhrajahu Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ikhwanuddin a'azakumullah, pelajaran yang penting bagi kita adalah kalau kita berdoa, jangan mengukur dengan kemampuan kita, tapi berfikirlah dengan kekuasaan Allah dan kekuasaan takdir yang Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Karena kalau dengan pikiran kita, di Madinah kaum muslimin semua, bagaimana bisa syahid? Kalau syahid, ya berarti di front-front peperangan sana, di perbatasan-perbatasan, bukan di Madinah. Kalau mau mati di Madinah, ya berarti bukan syahid. Dan dua-duanya memiliki keutamaan. Meninggal di Madinah ada keutamaan, sehingga Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang ingin mati di Madinah, maka matilah di Madinah. Aqama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Meninggal di Madinah ada keutamaan, meninggal dalam syahid ada keutamaan. Tetapi ketika kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala, mintalah semua keutamaan itu. Kata Umar, "Ya Allah, aku meminta syahid. Tetapi aku meminta kematianku di Madinah." Kalau ukurannya ukuran kemampuan kita, kita akan berkata, "Ya mana mungkin?" Kan begitu. Ternyata barakallahu fikum, Allah takdirkan dia syahid dan di Madinah, di Masjid Nabawi, dalam keadaan mengimami salat, masya Allah, radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Demikian diriwayatkan oleh Bukhari, doanya tadi dalam Bukhari. Wa qala Ma'dan ibn Abi Talhah, khutbah Umar, faqala, Umar pernah berkhutbah dan berkata, ra'aituka anna dikan naqarani naqratan aw naqrataini wa inni la arahu illa hudur ajali. Sungguh aku telah melihat dalam mimpiku seekor ayam jantan yang mematuk diriku satu atau dua kali, dan aku tidaklah melihat ini kecuali tanda akan datangnya ajalku. Wa inna qauman ya'murunani an astakhlif, dan sesungguhnya ada satu kaum yang memerintahkan aku, meminta kepada aku agar aku menentukan khalifah. Wa inna Allah lam yakun liyudayya dinah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin akan menyia-nyiakan agamanya. Wala khilafatahu, dan tidak mungkin akan menyia-nyiakan khilafahnya. Fa in ujila bi amrun fal khilafatu syura baina haula'i sittah, kalau ternyata terjadi padaku sesuatu dengan segera, ini ketika segera ajalku datang, maka khilafah adalah dimusyawarahkan di antara enam orang. Alladzina tuwfiya Rasulullah sallam wa huwa radin, yaitu ketika Rasulullah sallam wafat beliau ridha pada mereka. Demikian dikeluarkan oleh Imam Hakim rahimahullah. Qanibdin a'azakumullah. Di sini Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mereka berkata istakhlif, mintalah atau tentukanlah khalifah, beliau berkata, "Idza istakhlaftu faqad istakhlafa man huwa khairun minni. Fa in lam astakhlif falam yastakhlif man huwa khairan minhu. Wa inni in ujiltu bi fal khilafatu syura baina sittah." Ini dalam riwayat lain disebutkan, kalau aku menentukan khalifah, maka sungguh telah menentukan khalifah orang yang lebih baik dariku, yaitu Abu Bakar. Kalaupun aku tidak menentukan khalifah, maka telah tidak menentukan khalifah orang yang lebih baik dari dia, dari Abu Bakar, yaitu Rasulullah SAW. Maka aku, kalau aku disegerakan oleh Allah wafatku, maka khilafah kalian musyawarahkan di antara enam orang yang Rasulullah wafat dalam keadaan ridho pada mereka. نتفي بهذا القدر بارك الله فيكم وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.